kita goyang lagi, kita bro. Kita lagi goyang, coy. Derosa. Asli lolet, sumpah. Diva Suti, ID Record. Devi. Cantiknya Jawa Timur.